kita ke line telepon yang pertama ya. Ibu Wati, selamat siang. Siang. Silakan Ibu. Bu, itu si FPI memang sudah mestinya ditutup Bu dari dulu, tapi saya juga heran kenapa pemerintah tuh baru sekarang, padahal kan FPI itu merusak nama citra agama Islam. Mm-hmm. Islam itu identik dengan kekerasan. Dia tuh sudah terlalu melakukan seperti hakim penegak hukum. Itu aja. Baik. Pendapat saya. Ya, Ibu Wati, terima kasih sekali untuk komentarnya ya. Kembali ke line telepon, kita buka lagi. Pak Pram, selamat siang. Selamat siang, Bu. Silakan, Bapak. Kalau itu benar sudah ada berita bahwa itu akan ada terjadi pemberontakan dari PPPI itu mestinya polisi sudah antisipasi sejak dini sehingga tidak terjadi hantam-mengantam itu. Karena kita lihat itu FPI itu kan seolah-olah dia yang jadi polisi, seolah-olah dia ingin menguasai negara ini. Sedangkan dunia ini diciptakan kan bukan ada, tidak ada agama dunia diciptakan, tidak ada agama Kristen, tidak ada agama Muslim, tidak ada agama Buddha. Adam dan Hawa itu tidak ada agamanya. Nah, saya rasa kenapa kita harus FPI itu seolah-olah dia yang paling percaya, dia yang paling apa gitu loh. Ya damai-damai aja lah kita, oke? Terima kasih. Baik, Pak Pram. Kita ke lain telepon lagi, kita buka untuk Pak Sikom. Selamat siang, Pak Sikom. Selamat siang, Mbak. Silakan. Mbak, saya salut sama Pramono Anu yang berani mengutarakan ada yang dari Indomam itu ngasih SMS supaya dia setengah jam sebelumnya menarik diri itu, Mbak. Tapi di balik itu semua itu berarti sekarang Jakarta berarti ada aktor oknum pejabat yang berwenang itu yang membackingi itu yang susah, Mbak. Jadi orang tambah berani, harusnya kan kalau kita punya masyarakat yang bersisi paham, harusnya kita akan mencegah, bukan terus membiarkan. Nah ini PR yang berat ini buat Kapolri ini, kalau tidak disutuntas, wah nanti nasionalisnya sudah hilang semua itu, Mbak. Baik, Pak Sikom, terima kasih untuk komentarnya ya. Kita ke lain telepon, kita terima sekarang Pak Hartono. Selamat siang, Pak Hartono. Selamat siang, Bu. Silakan, Bapak, apa komentar Anda? Karena polisi dalam hari ini mungkin yang ikut bertaruh itu yang akan berhadapan tidak mempunyai partai, salah satu yang diserang itu. Karena tidak punya partai jadi tidak bisa diberitahu, tapi harusnya pihak polisi bisa mengantisipasi. Karena kenapa nih memberitahu PDIP untuk ditarik, dan hal-hal seperti ini sangat memalukan dalam hal ini apa pihak kepolisian seolah-olah dibiarkan. Terima kasih. Ya, Pak Hartono, terima kasih. Sekarang kita terima teleponnya Pak Yudi. Halo. Halo. Silakan. Kalau memang benar beritanya seperti itu, ya arti kata tuh pihak kepolisian udah tahu ya bakal ada bentrokan. Kita juga cukup menyesalkan. Cuman yang jadi masalah ini kok sekarang tuh FPI kok makin menjadi-jadi gitu ya. Dia benar-benar memalukan umat Islam. Seolah-olah mereka menjadi tempat forum premanisasi Indonesia. Dan saya juga menghimbau itu anggotanya lebih cerdas lah. Kalau seorang pemimpin yang mengajak kita untuk beradu fisik itu udah gak benar. Mendingan ditinggalin. Mana ada agama yang ngajarin kekerasan. Islam tuh gak seperti itu aslinya. Coba contoh lah orang-orang NU dan Muhammadiyah yang lebih mengedepankan tuh otak daripada otot. Jangan mau diadu domba. Nanti yang rugi kita sendiri. Sedangkan mereka pemimpinnya dapat duit. Kita anggota enggak, jangan bodoh. Lebih baik keluar dari FPI. Baik, terima kasih Pak Yudi untuk komentarnya ya.